menyatakan cinta padaku. Karena ku hanyalah seorang dara yang hanya dapat kau cinta dan menerima duka nestapa. Katakanlah, katakan oh sayang, janganlah kau permainkan diriku. Oh, oh. Jelangkanlah, jelangkan cintamu. Ku ingin bunga hati mekar kembali. Katakan.